Yahya pasalasang puluh talu. Sangallo pa na pangaramian Paska, na isemi puang isa kumua, na dete mi watunna la salai te elino, la pole-pole i lako ambena. Na pakamoja ato sininna tau la lino ato tonturu mi, na datan la na pakamoja ratu lako kamatianna. Ia ton na bongi na kumande puang isa sola anak gurunna, na ia to balisi imangkai sede Yudas anak kana Simon Iskariot, anna lampang pejokkuan puang isa. Na isen puang isa kumua sinin na kuasa, na pabengasan mo ambe lako kalena. Na isen to kumua, to pole joy may puang alatala, na la pole lako pole etoy ia puang alatala. Ia mojo na mengkede puang isa na alay to bajulandona, na nala kain lenan sang lamba, na pusawaki, na manen tolo ito waido katoang, na pamulay imbasay ito ajena anak gurunna, na pe mamaray impake kain lenan to na pesawak. Ia to na detay mi ito Simon Petrus lana basay, na kuwa mong kuwan puang isa. O puang, anak kita orang basay ajeku. Mebali mi puang isa na kuwa, ia te eto o te eda pamupahangi, te e apa kupugauk, apa undin na pimumane empahangi. Nakua Petrus mkuan puang isa. O puang, danggi lalo nakita ambasyan na ajeku. Apa mebali ipuang isa nakua? Ia ke te eda kubasai ajemu, tangnya ko taungku. Nakua omo Simon Petrus mkuan ni. O puang, ia ke susi tu danggi na ajeku manda. Apa moy limangku solaulungku? Nakua omo puang isa. Ya to tomang kamu menjio macero mi ia. Te edamo na parallu la di pe macero i pole. Apa aje namanda mora? Macero mo kamu. Apa te edari mi macero ngasan? Naisen puang isa to to lampang pejokuan ni. Ya mojo anakua kumua. Macero mo kamu. Apa te edari mi macero ngasan? Ia to namangka ngasa mombasei ajena anak gurunna. Mpake pole mi baju landona. Na male pole cuma dokko na kuang kuan anak gurunna. Mi pahang rakato apa mane mangka kupugau kelako kalemi. Misanga nak guru solapuang na tongan joo. Sanga guru nak kupuang too. Ia ke aku gurummi solapuang mi. Kubasian kamu ajemi. Moi kamu paralu too si basian ajemi. Kupugauk ki susi te'e lako kalemi, ami pugauk todai lako padanta atau matappa. Lami ingaran te'e kadangku kumua, ia to mesa akaunan te'e dan nala abi matande, na puangna. Susi toda toto disua, te'e dan nala abi matande, na ia toto suai. Mi isen ngasan mo te'e, na masanang mo kamu kemi pugauk ki. Na ia te'e apa manek mangka kupau, te'e dan nakamu ngasan kupauan. Kusen ngasan to tau kupilaimo. Apala jaji to kada, mangka diuki lan surah Allah Ta'ala kumua, ia toto kusolan kumande, lan newana. Kupawan jolomo kamu te'e ton na te'e dapa na jaji, na ya ke jaji midau, matappa mo kamu kumua, aku umoto disanga denna. Lami ingaran te'e kadangku kumua, ia ton tarimai toto kusua, ia mo ton tarimana. Na ia ton tarimana, ya to amon tarima toto suana. Ia to namangka mo puang isang pau ijo'o, liwa ami maliah penawanna, anna kumua. Lami ingaran te'e kadangku kumua, den kamu mesa lampang pejokkuanna. Tapa si kita-kita itu anak gurunna, nasi jangaran. Sanga te'e dan esen ni kumua indanna rato nasanga. Na ia to anak gurunna puang isa, to liwa anak pakamoja, cuma dokko ijo sa adena. Na koobi Simon Petrus kumua na mekutana lako puang isa, indara ia jo na sanga. Mpupira abay kalena lako puang isa na mekutana lako na kuwa. Oh puang, indara ia. Mebali mi na kuwa. Ia to lako cumuran roti do mangko, kumane mbeni. Mangkan na puang isa mangkada susi joo, nalami roti na cumi do mangko, na beni Yudas anak kana Simon Iskariot. Ya to namangka Yudas nalai jo roti. Na tamai mi balisi. Na kuwa mo puang isang kuan ni. Apa muka duangi mu pugauk? Pugauk mi madoi. Moi mesa atulah koto na solan cuma dokko kumande te'e dan nisen ni. apa batonanna puang Isa na mangkada susijo lako Yudas. Bento sangar ikumua, mbay na suai puang Isa malen nalli kaparaluan la dipake pangramian. Ia rikan nalli apa-apa la dibento kasiasi, nasaba Yudas ntoe sepu doi. Tapa na ala Yudas joroti na parri-parri male, bongi mi jo wattu. Ia to na male mo Yudas, mangkada mi puang Isa na kuah. Ladi pakalaabih mo te eto'o aku anak mentolino. Nadi pakalaabih to'i to puang Allah Ta'ala nasaba aku. Ya nadi pakalaabih to puang Allah Ta'ala nasaba aku. Napakalaabih to na puang Allah Ta'ala. Namadoi mo puang Allah Ta'ala pakalaabih na. Oh anakku solangasan. Te edamo kumasai toros solan kamu. Lami angah na. Apa susi to mangka kupawan pekaamberan to Yahudi. Namoi kamu kupawan to'omo kumua, ia toku ni imale, te'eda mikulle ratu lako. Kuben kamu uparenta baru kumua, lasi pakamoja kamu. Susi aku pakamoja kamu. Susi toda kamu lasi pakamoja. Ia ke si pakamoja mo kamu, ia mo naniin ni sengasan ni tau kumua, kamu mo tonturu na. Mekutane si men Petrus lako puang Isa na kua. O puang umbora latani imale. Mebali na kuwa. Yato laku ni imale, te eda pamuwaading lamale lako te eto'o. Apa kianu uri mumane undi lako aku. Mekutana polei Petrus na kuwa. O puang, siapa rina te eda pakuwaading male sola kita te eto'o. Mpang benak sunga aku mpang ngewaiki. Mebali na kuwa. Manasara kakumua, maduang tongan kau mate mpang ngewaina. Lamu ingaran te ekada kupauan kau kumua. Te eda panake kua to manuk dau, mupentallun mempesakkan nina.